Bismillah. Ada berapa minit lagi ni? Mana pihak penganjur? Pengerusi? Ha? 15 minit eh? Okey. Assalamualaikum. Saya suara tak ada. Okey. Assalamualaikum Datuk Mufti. Assalamualaikum. Nama saya Ikhwan. Saya pihak yang berpendapat bahawa menyambut maulidnya Nabi adalah suatu bentuk bid'ah. Dengan atas sebab pada zaman Rasulullah tak dia buat pun maulid tu. Jadi saya nak minta pendapat Datuk lah. Dia kata menyambut maulid Nabi adalah satu bid'ah kerana sejak zaman Rasulullah tidak ada sambut maulid. Okey, dengar elok-elok. Pertama, saya dah bahas banyak lah. Tapi tak apa, ada dia tanya, saya sebut jugalah. Bila Nabi dilahirkan, sebenarnya ahli-ahli sejarah, mereka berbeza pendapat. Ahli sirah ni, kalau baca dalam kitab sirah, ada kata 12. Ada kata 10. Ada kata 9. Ada kata 8. Banyak tarikh mereka kata. Sebab apa mereka berbeza-beza tarikh? Sebab kita kena tahu zaman Nabi, pertama sahabat tu dia tak raikan majlis. Dia tak buat majlis maulid tu. Maulid tu maksud waktu kelahiran Nabi. Bila dia tak buat, kalau dia buat, tentu kita tak beza pendapat. Sebab tiap-tiap tahun buat, kita tahulah bila. Betul tak? Bukan sahabat ni sayang kat Nabi lah. Sahabat sayang lah. Sayang. Cuma mereka tak buat. Bila mereka tak buat tu, berlaku perbezaan pendapat. Di kalangan ahli sirah, ada yang menyatakan Nabi itu lahir pada 12 Rabiul Awal. Pendapat ni masyhur kerana penulis buku yang terkenal dalam sirah namanya Muhammad Ibn Ishaq. 12 Rabiul Awal, ahli sejarah sepakat 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Sepakat. Tapi adakah 12 Rabiul Awal Nabi lahir? Berbeza pendapat. Faham tak? Ada yang kata Nabi lahir tarikh-tarikh yang lain tadi. Tapi bila ahli hadis, siapa dapat buku hadis tadi? Dalam hadis ni dia ada kaedah. Dia panggil kaedah sanad. Sanad ni dia panggil change of narrators. Rangkaian perawi sambung. Dari segi sanad, riwayat yang kuat, kalau nak kira kuat, dia lahir pada 8 Rabiul Awal. Riwayat itu sampai kepada Muhammad bin Mut'im bin Jubair, iaitu dia lahir pada 8 Rabiul Awal. Tapi, sebahagian ahli-ahli falak, tahu falak? Falak ilmu apa ni? Ahli astronomi. Ahli astronomi, mereka kaji-kaji astronomi, mereka kata, pada tahun gajah tu tahun, pasal orang Arab dulu tak ada tahun. Mereka hanya kira tahun berdasarkan peristiwa. Kalau tahun tu Abraha langgar Mekah, dia panggil tahun gajah. Tahun tu kejadian, orang Arab tak ada. Orang Parsi ada. Orang Rom ada. Orang Siam ni, dekat kita, ada tahun. Orang Arab tak ada. Sebab tu Sayyidina Umar buat tahun hijrah. Sebab mereka tak ada tahun. Jadi mereka hanya mengingati peristiwa tahun berdasarkan pada peristiwa. Mereka kata Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah tu, bulan Rabiul Awal, dari segi ilmu falak, tidak ada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tak ada. Sebab apa kena hari Isnin? Sebab Nabi kata, Nabi lahir hari Isnin. Hatu sahih. Semua orang tak pernah beza pendapat, Nabi lahir hari Isnin. Dzalikal yaum allazi wulidtu fihi, itulah hari yang mana aku lahir padanya, kata Nabi. Iaitu hari apa? Isnin. Jadi mereka cari hari Isnin, tak ada 12 Rabiul Awal hari Isnin, tak ada. Ahli falak siapa ni? Ahli falak yang terkenal, yang top pada zaman ni. Seperti Mahmud Basha Al-Falaki Al-Misri. Ni orang terkenal. Dia cek tengok-tengok yang ada 9 Rabiul Awal hari Isnin ada. Lepas pada tu next week, 12 tak ada. Maka menyebabkan sebahagian ahli sejarah kata Nabi lahir pada 9. Faham tak ni? Okey. Tak apalah. Zaman sahabat tak ada siapa buat perayaan. Bila datang zaman kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir, mereka mula buat perayaan, perayaan kelahiran. Kelahiran Nabi, kelahiran Hasan, kelahiran Husin, kelahiran Ali, kelahiran Fatimah. Mereka buat hari kelahiran, kelahiran ini. Salah satunya kelahiran Nabi. Mereka Syiah Fatimiyah. Bila mari kerajaan Islam yang berikutnya, yang Sunni, mereka hapuskan kembali. Al-Imam Suyuti dia bagi pandangan lain. Dia kata bermula di Iraq. Tetapi pendapat Suyuti dianggap ta'if dalam hal ini. Okey. Kemudian lama-lama orang mula buat pada 12 Rabiul Awal. Jadi perbincangan. Boleh ke tak? Nabi tak buat. Pasal apa kita nak buat? Siapa dia yang mula meletakkan tarikh hijrah? Tahun hijrah? Sayyidina apa? Sayyidina Umar. Sebab apa Sayyidina Umar letak tahun hijrah? Sebab bila orang Islam, orang Arab Badui, orang Arab dulu, dia pun bukan kerajaan. Dia pun biasa-biasa saja. Bila dia pun, apa? Bisa-bisa. Bila Nabi datang, mereka membuka tamadun. Mereka dah jadi kerajaan. Dulu dia pun berpecah belah, kabilah-kabilah, tribal system. Bila Nabi datang, jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan, mereka mula tulis surat. Bila tulis surat, Rom tulis surat, ada tahun. Parsi tulis surat, ada tahun. Orang Arab nak tulis surat, tak ada? Tak ada tahun. Bila tak ada tahun, mereka cadang pada Sayyidina Umar. Kita kena bubuh tahun. Tidak tak tahu surat ni. Hari bulan ada, tahun tak ada. Jadi, mula cadang. Proposals, banyak masuk. Ada cadang, tahun Nabi mendapat wahyu. Ada cadang, tahun Nabi wafat. Ada cadang, tahun Nabi dilahirkan. Sayyidina Umar tak terima tahun Nabi dilahirkan. Sayyidina Umar tak mau sama dengan Kristian. Seperti mana kata sebahagian para penulis sirah. Tak mau sama. Jesus lahir, kira kita pun macam tu juga. Jadi Sayyidina Umar pilih tahun hijrah. Kerana lebih signifikan. Maksud ada peristiwa yang besar. Lepas tu nak pilih bulan apa? Nabi bukan hijrah bulan Muharram. Tapi dia pilih bulan Muharram kerana bulan tu macam bulan satu sisi Arab dan orang pun baru balik haji. Macam ramai orang sangka bulan Muharram, bulan Nabi berhijrah. Bukan. Nabi hijrah sebelum daripada tu lagi. Okey, tak apa. Oleh kerana itu, sahabat memang tak pilih tarikh Nabi lahir itu untuk perayaan. Kemudian bila orang dah mula lupa pada Nabi, orang bincang, boleh tak kita raikan Nabi lahir? Kita buat kek besar sempena kelahiran Nabi. Boleh tak? Of course lah kita tak boleh tiru macam mana orang lain. Tapi saya kata, oleh kerana bulan Rabiul Awal, bulan kenamatian, kewafatan Nabi, bulan kelahiran Nabi, tak kira lah hari bulan apa, patut tak kita mengingati Nabi? Maka secara umumnya mengingati Nabi pada bulan Rabiul Awal dengan membaca sirah dia, buat forum, ceramah, ini semua tidak menjadi masalah. Faham tak? Yang jadi masalah kalau kita buat puasa khas, tak bolehlah. Hari Isnin sunat kita berpuasa tak? Sunat tak kita berpuasa? Nabi kata, Zalikal yaum alladhi wulidtu fi. Itu hari yang mana aku dilahirkan padanya. Kalau kita disunatkan puasa hari Isnin, dalam Islam, hari raya orang puasa tak? Hari raya orang puasa tak? Artinya Nabi tak suruh kita raya lah hari dia lahir. Faham tak? Pasal dia suruh kita puasa hari dia lahir. Kalau nak raya, jangan puasa. Betul tak? Habis itu, kalau tu apa yang kita buat? Kita ingat Nabi. Maka di perlis ini, kita panggil bulan Rabiul Awal, bulan Zikrar Rasul, bulan mengingati Rasul. Buat forum, buat ceramah, apa, nak baca qasidah tentang Nabi tapi hak fakta yang betul lah, nak baca burdah tentang Nabi tapi fakta yang betul lah, tak apa, it's okay. Tapi nak buat puasa khas, semayang khas, tak payah, tak ada. Bacaan khas Yasin kelahiran Nabi, tak payah, tak ada. Tapi bila kita lalu ke Uhud, kita ingati Uhud. Kita lalu ke Badar, kita teringati Badar. Kita lalu ke UITM, kita ingat UITM. Kita lalu Rabiul Awal, kita ingati peristiwa kelahiran dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? So, mana yang tanya tadi? Mana yang tanya tadi? Faham tak? Faham tak? Ha? Apa yang tak faham? Faham tak? Okay. Ada lagi masalahnya? Ha, 5 minit. Last question. Okay, tak apa. Ada berapa orang lagi? 2 orang. Eh? Okay, 2 tanya. Bismillah. Bismillah. Saya suruh tak ada ni. Pagi esok, Duta British akan datang ke rumah saya. Ada perjumpaan mungkin 10. Suara saya tak ada. Tolong doakan tajud malam ni bagi suara saya ada boleh. Okey. Esok saya lagi Ustaz, banyak dialog. Mohon pencerahan tentang maksud sebenar rahmatan lil alamin. Kerana ada yang orang tersalah tafsir perkara ni. Ada yang tersalah faham. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Maksud sebenar rahmatan lil alamin. Hoi, kacau ni. Ha. Okey. Siapa dia yang rahmatan lil alamin ni? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menghantar engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Nabi itu rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya Nabi rahmat pada orang yang beriman dengannya, rahmat untuk alam, rahmat juga kepada orang yang tidak beriman dengannya. Tetapi nak faham rahmatan lil alamin bukan cara mufti Perlis. Bukan cara mufti Kedah. Bukan cara mufti Selangor. Bukan cara mufti mana-mana. Nak faham bukan cara menteri. Bukan cara parti politik. Tapi nak faham rahmatan lil alamin, kena faham Tuhan punya rahmatan lil alamin. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi itu buat macam mana rahmatan lil alamin? Nabi bila dia nak rahmat, dia rahmat kepada orang Islam. Ajaran Nabi kasih sayang, ukhuwah. Dia pertahankan Islam. Dia tak benarkan orang serang. Orang yang tak bermusuh dengan Islam, dia baik dengan orang itu. Orang yang menyerang Islam, Nabi tak kata, kami rahmatan lil alamin, seranglah pelan-pelan. Tak apa. Tak. Nabi mempertahankan agamanya. Jadi, nak faham rahmatan lil alamin, kena baca sirah Nabi. Bukan buat versi sendiri. Rahmatan lil alamin. Kena faham macam mana Nabi mempertahankan, bagaimana Nabi membela umat Islam, bagaimana Nabi juga rahmat kepada orang bukan Islam. Orang selalu ambil, ambil Nabi ni bila orang maki dia, dia tak maki balik. Betul. Tapi Nabi juga tak biar orang yang mencerca agama berlebih-lebihan. Ka'ab bin Ashraf, satu orang yang menghina agama, Nabi menghantar Muhammad bin Maslamah. Selesaikan dia kerana melampau apabila dia telah membuat propaganda yang melampau tentang agama. Ada orang yang mana apabila orang serang, Nabi bertindak. Orang yang baik, Nabi rahmat. Rahmat itu bukan dengan Nabi bertindak tu tak rahmat. Kita halang orang jahat mencuri. Orang mencuri, dipotong tangan pencuri. Rahmat ada? Rahmat lah. Pasal nak elok. Tak apalah dia mencuri. Sabarlah. Besok dia mencuri rumah orang lain pula. Kita nak rahmat kat dia, tak rahmat pada orang lain. Mesti ada undang-undang. Tak apalah sama ada hukuman tu mencuri potong tangan ke apa. Tapi yang penting mesti ada undang-undang. Satu orang pukul kita, pecah. Kita kata tak apalah, jangan balas. Rahmatan lil alamin. Dia pergi pukul orang lain pula. Menghalang dia itu adalah rahmatan lil alamin. Faham tak? Melainkan kawan tu sendiri kata saya tak apa. Tapi kalau orang tu bawa benda tu kes ke atas, mesti diambil tindakan. Faham tak? So kadang-kadang orang tak faham, tidak ada balance antara rahmat yang dilaksanakan oleh Nabi yang dia buat tafsiran sendiri. Okay, last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah kita akan beralih ke Johor. Seperti mana yang Datuk Mufti sedia maklum, sekarang masih hangat tentang pilihan raya di Tanjung Piai. Untuk makluman Datuk Mufti, Di peringkat UiTM Campus Perlis juga akan berlaku pilihan raya kecil untuk jawatankuasa perwakilan pelajar pada hujung minggu ini. Jadi, kalau boleh, kami meminta pendapat atau komen daripada Datuk Mufti berkenaan tentang kepentingan mengundi dan memilih pemimpin serta apakah yang menjadi benchmarking kepada pemilihan tersebut. InsyaAllah. Okey. Inilah. Okey, diam semua. Saya akan sebut satu, bukan untuk itu tenaga pengajar di UiTM ni semua tidak terbabit dengan apa yang saya akan sebut ni. Tapi ini pun di bawah kerajaan baru, dia lebih terbuka harap-harap apa yang saya nak sebut ni. Apabila siapa menang di Tanjung Pinang tu, saya tak ingat pula. Siapa menang? Okey. Ramai orang bagi berbagai komen. Saya tulislah komen saya, tapi saya tak dan sia lagi. Tapi saya nak sebut satu dua perkara. Yang ni tak kaitan dengan UiTM, untuk rakyat Malaysia dengar. Yang pertamanya, apabila ada sesuatu yang salah, mungkar atau sesuatu yang wajib diubah, lalu kita bertindak mengubahnya, adakah itu tindakan yang betul ataupun salah? Apabila ada benda yang mungkar, kita ubah, betul ataupun salah? Betul. Apabila sesuatu benda tu tak kena, kita ubah, betul ataupun salah? Di dalam masyarakat, di dalam kehidupan bernegara, rakyat Malaysia mengubah kerajaan kerana menganggap adanya korupsi, adanya pengurusan yang tak betul, adanya benda-benda yang telah lama yang patut diubah. Adakah tindakan rakyat Malaysia betul ataupun salah? Betul ataupun salah? Saya kata ia adalah tindakan betul. Maka mengubah kerajaan yang dianggap ada masalah melalui sistem yang betul, sistem yang disah di sisi negara, bukanlah sesuatu yang patut disesalkan. Ia adalah sesuatu yang betul. Itu dulu. Maka saya orang yang menyokong untuk berlakunya perubahan pada kali yang lepas. Saya tak menyesal. Tetapi yang kita menyesal, ataupun yang kita kesal, bukan menyesal, yang kita kesal, apabila pihak yang menguruskan perubahan itu tidak menguruskan seperti mana yang sepatutnya. Itu saja yang kita kesalkan. Betul tak? Kan? Pertama, janji-janji itu tak dapat-dapat lagi, PTPTN dapatlah. Okey. Banyak tool tak dapat. Tak apalah. Kita bagi masa. Tetapi, kalaulah sepatutnya rakyat dalam negara ini, masalah rakyat dalam negara ini, dalam negara manapun, ialah masalah ekonomi. Betul tak? Kalau semua orang senang, kehidupan mereka mudah, mereka tak bincang sangat soal bangsa mana patut dapat lebih, bangsa mana patut dapat kurang. Kalau semua dah kaya. Kalau Melayu pun dah kaya. Dan orang Melayu pun tak tanya dah tentang hak istimewa Melayu. Sebab dia dah kaya. Dia boleh dapat melalui kekuatan dia. Betul tak? Tetapi sepatutnya mereka yang mendapat kuasa itu memberikan fokus kepada menguatkan ekonomi, menguatkan sistem-sistem institusi-institusi dalam negara, tetapi sebaliknya tidak. Banyak isu-isu perkauman yang dibangkitkan. Isu-isu orang seperti P. Ramasamy, Kula Sigaran, ni sebut nama menteri UiTM tak apa, don't worry so much, saya yang sebut. Orang-orang yang seperti ini telah menimbulkan berbagai-bagai isu yang membabitkan soal agama dan kaum, sedangkan mereka berada dalam kerajaan. Mereka bukan diminta untuk buat itu. Mereka sepatutnya fokus kepada pembangunan, kekuatan, keamanan dan ketenteraman. Akhirnya isu perkauman bertambah kuat apabila bertukarnya kerajaan, bukan bertambah reda. Maka banyak hal-hal lain tak dilaksana. Hari-hari kita dengar bising isu Zakir naiklah, isu tulisan Jawi lah, isu apa lagi? Isu sekolah lah. Asyik isu-isu kaum yang menyebabkan orang Melayu pun tak happy, orang lain pun tak happy. Betul tak? Itulah yang menimbulkan kesilapan kerajaan yang diberikan amanah ni. Bukan semua, tapi kebanyakan mereka. Khususnya sebahagian pemimpin bukan Melayu yang gagal untuk mengawal diri, daripada membuat ulasan-ulasan yang hanya menimbulkan ketegangan antara kaum. Saya tak kata yang Melayu tak ada, ada juga. Tapi kebanyakan, terutama beberapa nama yang saya sebutkan tadi. Berikutnya ialah, dalam negara kita, yang kita perlukan ialah keamanan dan dapat hidup dengan aman. Betul tak? Boleh cari makan, ada rumah, ada pekerjaan, dapat mengamalkan agama masing-masing. Betul tak? Buat apalah sebahagian kaum membangkitkan soal Islam, soal agama Islam, yang mana itu semua adalah retorik politik yang hanya akan menimbulkan ketegangan kepada negara ini. Sedangkan mereka dah ada rumah besar, kenderaan besar, makan dah cukup, boleh melancung, masih lagi timbulkan isu-isu yang retorik politik yang akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Yang dikejar ialah supaya kita hidup dalam keadaan aman. Tiba-tiba mereka bercakap soal agama Islam, soal pengajian Islam, soal orang Islam yang sebenarnya tak mengganggu pun kehidupan mereka selama ini. Mereka cuba menghapuskan identiti negara ini yang ada kaitan dengan Islam dan juga bangsa asal iaitu kaum Melayu. Dan itu tidak memberi manfaat pada mereka. Bukan itu agenda perubahan yang patut dilakukan. Jadi, dah saudara tu bertanya, sepatutnya Tanjung Piai ini menjadi pengajaran kepada kerajaan ada hari ini bahawasanya rakyat bukan mau yang itu. Dan rakyat telah jelak dengan itu. Yang berikutnya, ramai dinosaur-dinosaur politik yang dah lama di medan politik dalam Malaysia ni. Daripada dulu muka mereka ya. Rasanya memang mereka nak kena tukang lah ke orang lain pula. Bagilah muka-muka baru pula. Mereka itu mewarisi perkelahian yang tak henti-henti sejak dahulu. Kita memerlukan suasana yang lebih baru barangkali. Mungkin ada proses transisi dan seumpamanya, tetapi kita mesti bergerak pada politik yang bukan lagi dendam tapi membina negara. Balik kepada soalan saudara kita tadi, perlu tak mengundi? Pergilah mengundi jika itu membolehkan kita mempunyai kepimpinan pelajar yang lebih baik. Orang yang tak peka, kerja duduk tidur saja, tak guna. Betul tak? Jadilah manusia yang peka, bukan yang pekak. Betul ya? Mudah-mudahan semua pelajar yang ada pada malam ni akan bergerak menjadi pelajar yang membina masa depan negara. InsyaAllah. Satu hari nanti kita akan berjumpa lagi sama-sama membina negara ini. Negara yang akan kita bina untuk semua. Negara yang mempunyai prinsip. Dan untuk menjadi golongan terpelajar, mesti mengukuhkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jangan ikut apa yang kita tidak tahu, tapi ikutlah apa yang kita faham dengan baik. Wala takfu ma laysa laka bi ilm, inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Pendengaran, penglihatan kamu semuanya akan dan jiwa kamu ditanya oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.